بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمن ورحمكم الله الحمد لله pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kepada kita untuk bisa berjumpa kembali dalam majlis ilmu di tempat yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita melalui majlis kita berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadi bekal kita untuk beramal di keseharian kita, bukan ilmu yang akan menjadi hujah atas kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjadi sebab pertemuan kita karena semata-mata menginginkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum datang sebagian mungkin dari jauh, sebagian ada yang dekat dengan kendaraan-kendaraan antum. Tidak lain semua itu dalam rangka untuk mempelajari ilmu syariah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang antum sering mendengar, kita sebutkan di bab zikra untuk mengingatkan, wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan dengan niatan untuk mencari ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya satu jalan menuju jannah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, naam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang berada di jalanan mencari orang-orang yang berkumpul dalam majlis zikr, majlis untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara majlis zikir tentunya adalah majlis ilmu. Ketika para malaikat tersebut mendapatkan majlis yang mana di sana manusia sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah, mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka memanggil sebagian mereka kepada yang lainnya, halumu ila hajatikum, marilah kalian kepada hajat-hajat kalian, berkumpul dalam majlis tersebut. Wa nas'alullah ta'ala, kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan majlis kita termasuk disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada siang hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca kitab Huququl Aulad Alal Aba' Wal Ummahat, hak-hak anak atas ayah dan ibunya. Dan kita masih pada macam hak yang kedua, macam hak-hak anak yang kedua atas kedua orang tuanya, yaitu hak setelah apa? Hak setelah wiladah, hak setelah kelahiran. Karena hak anak, kata beliau, mu'allif, al-allamah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Hak anak itu ada yang sebelum lahir dan ada yang setelah dilahirkan. Pada pertemuan terakhir, kita telah masuk kepada hak anak yang keenam setelah dilahirkan, yaitu al-inayatu wal-ihtimamu bita'limihim ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Pembahasan keenam, itu hak keenam, hak anak-anak atas kedua orang tuanya adalah perhatian dari orang tuanya untuk mengajari mereka dengan perkara yang bermanfaat untuk mereka, baik dalam urusan agama dan urusan dunia mereka. Ini termasuk hak anak. Jadi hak anak atas orang tua, si anak berhak untuk mendapatkan pengajaran dari orang tuanya. Perkara-perkara yang memberikan manfaat untuk mereka, apakah urusan dunia ataupun urusan akhirat, urusan agama. Kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah dalam kitab ini, wa ahammu syai'in fi dzalik, dan perkara yang paling penting dalam hal tersebut, itu dalam mengajari anak-anak dalam perkara yang bermanfaat untuk mereka, yang paling penting kata beliau adalah gharsul i'tiqadis salim fi nafsil ibni wal bint, menanamkan akidah yang lurus, yang selamat di dalam jiwa anak yang laki-laki, demikian pula yang perempuan. Menanamkan akidah yang lurus, yang selamat. Akidah yang dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah bi fahmi salafis salih. Nah, dan ini terlebih di zaman kita saat ini, ikhwani wa akhwati fillah, rahiman wa rahimakumullah, penting sekali. Tidak bisa kita sekedar melihat kepada bangunan. Oh, sekolahnya, bangunannya bagus. Tidak bisa sekedar melihat kepada gelar-gelar orang yang mengajarinya. Nah, betapa banyak sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Nah, yang di sana bangunannya, pengajarnya, nah, memiliki sekian banyak gelar, tapi ternyata dalam sisi akidah mereka menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Juga tidak bisa sekedar melihat tampilan fisik. Nah, mungkin sekedar pakai jubah, gamis, ada jenggot. Banyak yang tampilan fisik demikian tetapi akidahnya menyimpang, khawarij dan lain. Sehingga kewajiban orang tua adalah menanamkan akidah yang lurus pada jiwa, pada diri anak, baik yang laki-laki dan wanita. Wa hafzuhum 'alal khair, dan mendorong, motivasi mereka untuk melakukan kebaikan, atas kebaikan. Wa musahabati ahli al-khair, dan juga mendorong mereka untuk berteman dengan orang yang baik. Wa tahdhiruhum minasy-syarri, dan memperingatkan anak-anak dari kejelekan. Wa rufqati su'i, dan memperingatkan dari teman-teman pertemanan yang jelek. Wa ta'widuhum as-shalat, dan membiasakan anak-anak untuk salat. Ini kata beliau. Di antara perkara penting dari hal yang bermanfaat untuk anak-anak kita, beliau mengatakan yang paling penting adalah menanamkan akidah yang lurus anak-anak kita. Pada anak-anak kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mendorong mereka supaya senang dengan kebaikan. Dan mau untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Serta memperingatkan mereka dari kejelekan, dan memperingatkan mereka dari teman-teman yang jelek, serta membiasakan untuk melakukan sholat. 6 perkara yang disebutkan termasuk perkara yang paling penting dalam mengajarkan perkara yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Sebelum kita masuk kepada paragraf berikutnya, kita muhasabah, menghisab diri-diri kita, saya dan antum semua. Barakallahu fikum. Sejauh mana kita memiliki perhatian dalam masalah ini pada anak-anak kita? Nah, pernahkah kita kadang mendengar dari anak-anak kita mungkin karena pergaulan? Nah, kemudian anak-anak kita, dan ini banyak menimpa pada anak-anak kita, walaupun mereka sudah berada di pondok-pondok, karena tadi mungkin dampak yang sebelumnya berteman, kemudian akhirnya nular. Bagaimana mereka sangat ketakutan kepada yang namanya cell phone. Ini dialami sampai sebagian anak-anak ini untuk masuk ke kamar mandi saja malam-malam biasanya sudah ketakutan. Ini PR kita ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Belum lagi hal-hal yang mengganggu anak-anak kita dari sisi akidah. Karena mungkin sebagian dulu teman-temannya ada yang sering lihat tayangan film-film horor, nular sama anak-anak. Sampai punya keyakinan manusia bisa berubah jadi serigala, jadi singa. Ini kalau kita perhatikan, ini menimpa pada anak kita. Ada yang terkait dengan akidah. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Sehingga ini adalah PR kita semua, untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Semoga mereka lebih baik dari kita. Kemudian saya menyebutkan dalil atas hal tersebut. Qala Allahu jalla wa ala dalam surah Thoha ayat ke-132, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat ini, wa'mur ahlaka bis-salat, perintahkan keluargamu untuk sholat, suruh sholat. Wastabir 'alayha, dan bersabar, menahan penderitaan, kesulitan dalam menjalankan hal tersebut, dalam menjalankan sholat. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepadamu rizqi. Allah subhanahu wa ta'ala razzaq. Allah tidak akan menanyakan, Allah tidak akan meminta rizkinya kepada kita. Allah bahkan yang memberikan rizki kepada kita. Nahnu narzukuka, kami yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu litaqwa, dan kesudahan aqibah as-salihah bagi ketakwaan, bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ketika menafsirkan ayat ini, membawakan sebuah riwayat bahwasanya Urwah Ibnu Zubair, jika beliau melihat apa yang dimiliki oleh para sultan, penguasa atau orang-orang kaya dari kekayaan yang melimpah, maka beliau masuk ke rumahnya dan membaca ayat ini dengan satu ayat sebelumnya. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya. Sampai ayat ini. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Setiap kali beliau melihat kemewahan dunia atau yang dimiliki para sultan ketika itu, beliau masuk ke rumah, beliau membacakan ayat ini, kemudian beliau memerintahkan keluarganya untuk sholat. Beliau memerintahkan keluarganya untuk sholat, sebagaimana diperintahkan dalam ayat ini. As-salat, as-salat, as-salat yarhamukumullah. Kata Urwah ibn Zubair. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah, ini pemahaman salafus salih. Mereka memahami bahwa yang lebih baik, yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketakwaan. Sebagai manusia biasa, kadang kita mungkin melihat kemegahan, kadang muncul keinginan kan, bagaimana ya, saya mungkin pengen seperti bulan yang saya lihat. Nah, Masya Allah, dari segi dunianya mungkin muncul apa? Tamanni, angan-angan. Muncul angan-angan. Nah, nah, ketika kita mengalami hal tersebut, maka kita pun ingat barakallahu fikum, bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan berupa keimanan, amalan saleh, al-amru bil ma'ruf, mendidik keluarga di atas ketaatan, di atas amalan saleh, di atas ketakwaan, ini lebih baik. Sebagaimana yang dilakukan Urwah ibn Zubair, nah, rahimahullah ta'ala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimana wa rahimah. Kemudian Al-Imam As-Sa'di, Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, wal amru bisyai amrun bijami'i ma la yatimmu illa bihi. Perintah terhadap suatu, maka artinya ini adalah perintah terhadap seluruh perkara yang mana sesuatu tadi tidak sempurna kecuali dengan perkara tersebut. Apakahnya? Dan ayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Perintahkan mereka untuk sholat dan bersabar di atas sholat. Nah, ingatkan istrinya, ingatkan anak-anaknya, sudah sholat belum? Kenapa? Nah, belum sholat. Kenapa sholatnya kok naam lalai? Diingatkan oleh kita. Dan termasuk pula kata beliau, perintah untuk sholat berarti, atau mengajarkan sholat juga di sini perintah untuk mengajarkan keluarga kita perkara-perkara yang akan menyebabkan sholatnya menjadi baik, menjadi sempurna. Apa di antaranya? Perintah untuk kita mengajarkan sholat kepada anak-anak. Termasuk berarti perintah untuk mengajarkan hal lain terkait dengan itu. Apa? Wudu yang baik. Apa lagi? Untuk apa? Di antara syarat-syarat sholat. Menutup aurat. Tepat pada waktunya. Jangan sampai mengakhir-akhirkan sholat, bahkan sampai keluar dari waktu sholat. Ini termasuk padanya. Perintah kita kepada keluarga kita agar mereka sholat, termasuk ke diperintah mengajari mereka terkait hal tersebut. Lihat anak kita wudhunya kok begitu, gak baik. Ya berarti kita harus mengajari, memperingatkan, menasihati. Termasuk dalam hal ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah, berarti apa? Berarti mungkin enggak kita memerintahkan anak-anak kita untuk sholat, untuk melakukan syarat dan rukun sholat, kalau kita tidak belajar? Mungkin tidak? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Berarti terkait pula ini perintah agar kita supaya apa? Supaya apa? Harus belajar. Karena kita punya kewajiban mengarahkan mereka, mendidik mereka. Nah, bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak kita kalau kita sebagai orang tuanya tidak belajar? Nah, kemudian kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, wa qad jaa fil hadits 'inda Ahmad wa Abi Daud. Dan sungguh telah datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan dari Imam Abu Daud, muru abna'akum bis salati li sab'in wadribuhum 'alayha li 'ashrin wa farriqu bainahum bil madaji'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anak-anak kalian untuk salat karena berumur atau ketika berumur 7 tahun. Berarti kalau anak kita sudah berumur 7 tahun, ini sudah saatnya untuk diperintah diajari salat, termasuk tata cara wudu. Termasuk hal-hal yang akan menyempurnakan salat, mulai diajarkan. Dan kata Rasulullah, "Dribuhum 'alaiha," dan pukullah mereka anak-anak, dipukul. "'Alaiha," yakni ketika mereka melanggar hal ini, meninggalkan salat. Maka mereka harus diberikan hukuman dengan apa? Bidhor, pukulan. Ya, ini kata para ulama, pukulan yang ta'dhib. Nah, wafarriqu bainahum bil madaji', dan pisahkan di antara mereka, pisahkan di antara anak-anak kalau sudah berumur 10 tahun, fil madaji', di tempat tidurnya. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim, fa fi hadzal hadits thalathu adabin, dalam hadis ini terdapat 3 adab pengajaran, 3 adab dalam hadis ini. Yang pertama, amruhum biha, perintah memerintahkan anak-anak untuk salat. Yang kedua, وَضَرْبُهُمْ عَلَيْهَا لِعَسْرٍ, memukul anak-anak karena ketika berumur 10 tahun karena meninggalkan sholat. Yang ketiga, وَتَفْرِقُ بَيْنَ, memisahkan anak-anak ketika sudah berumur 10 tahun fil madaji', dari tempat tidurnya. Pisahkan, jangan naam satu tempat tidur. Kalaupun misalnya tempatnya sama, berarti tinggal dipisah pakai apa? Sutrahnya, pakai penghalang. Ini 3 adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nah, barakallahu fikum. Wa qala aydan fi mautin akhir, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam tempat yang lain, kata muallif hafizahullah, was-sabiyyu, sabi anak-anak, wa in lam yakun mukallafan, meskipun mereka belum mukallaf, belum terbebani syariat. Karena mukallaf itu dimulai ketika umur berapa? Mukallaf dimulai ketika umur? Umur berapa? Umurnya sudah mencapai kondisi baligh. Ya, mungkin berbeda-beda. Tapi maksimal, nah, seseorang mungkin belum muncul tanda-tanda baligh, namun kalau sudah berumur 15 tahun, nah, sudah sampai. Namun kadang-kadang ada yang sampai sebelum 15 tahun sudah baligh, dengan karena sudah ada tanda-tanda baligh padanya, baik laki-laki ataupun wanita. Namun kalau sudah berumur 15 tahun walaupun belum ada tanda-tanda yang lain, maka sudah sampai kepada usia baligh. Nah, kalau sudah baligh berarti mukallaf. As-sabi anak-anak, wa ilam yakun mukallafan, meskipun mereka belum mukallaf karena masih kecil. 7 tahun kan belum mukallaf. Ya. 7 tahun mungkin baru tamyiz. Usia mumayyiz. 10 tahun juga belum mukallaf kebanyakannya. Mungkin mendekati usia 15, 12, 13 baru mungkin mulai sudah ada. Namun sebagian mungkin ada. Keumumannya belum. Nah, anak-anak meskipun belum mukallaf, fawaliyuhum mukallafun, maka walinya, orang tuanya yang bertanggung jawab atasnya, ini mukallaf kita. La yahillu lahu tamkinuhu minal muharram, maka karena kita sebagai orang tua atau walinya mukallaf, maka tidak halal bagi kita sebagai orang tua, sebagai walinya, untuk tamkinuhu minal muharram. Ya, ini memposisikan atau menyebabkan mereka, nah, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan haram. Berikan kemudahan-kemudahan sehingga mereka melakukan perkara-perkara haram. Tidak boleh. walaupun mereka masih anak-anak. Fa innahu, sesungguhnya kata beliau, ya'tatuhu wa ya'suru fitamuhu anhu, sesungguhnya anak tadi kalau dari kecil sudah terbiasa perkara-perkara yang haram, maka akan terbiasa sampai usia balik, sudah terbiasa, wa ya'suru fitamuhu anhu, sulit untuk memisahkan, menyapih dari perkara haram tadi. Wa hadha asahhu qaulai ulama, ini kata beliau al-Imam Nukaim rahimahullah, adalah pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ada ulama yang berselisih dalam masalah ini. Kenapa beliau sebutkan? Karena sebagian ada orang yang berpemikiran dia biarkan anak-anaknya yang usianya belum mukallaf, kecil, biarkan tidak sholat, dibiarkan dengan kebiasaan-kebiasaan jelek, akhlak-akhlak yang jelek, pergaulan jelek, dibiarkan, tidak dididik. Ini benar-benar kita mendapati. Bahkan hal ini bukan orang yang tidak belajar. Ada sebagian sudah belajar, tapi masih memiliki syubhat. Dia katakan nanti juga, apa bahasanya, tiba umur, tiba akal. Maksudnya apa? Nanti juga kalau sudah besar umurnya sampai juga akan dewasa sendiri. Sekarang apa? Jangan mengekang kebebasan anak-anak untuk bermain. Kalau lihat bahasanya seperti apa? Ilmiah kan gitu. Jangan rengut kebebasan anak-anak untuk bermain. Nah, biarkan anak-anak menikmati masa anak-anaknya secara ilmiah. Kalau orang tua yang merengut kebebasan anaknya untuk bermain sehingga na'am adad dinasehati, diarahkan, ini namanya na'am tadi berbuat zalim kepada anak-anak. Dikesankan seperti itu. Bahkan sebagian punya falsafah. Yang falsafah ini mungkin karena dia sering lihat pohon kelapa. Tahu falsafahnya? Kalau orang Sunda tahu. Ilmu daun kelapa ini namanya. Falsafah mereka yang salah, batil ini. Antum lihat pohon daun kelapa? Hijau, hijau, hijau, lama-lama coklat kan? Setelah itu apa? Lama-lama apa? Kalaupun gak diambil sama kita, kering, setelah itu apa? Jatuh. Mereka punya falsafah. Maksudnya gimana? Ya, tuh, kata lihat pohon kelapa saja, kalau kata Rasulnya, kalakai. Nah, dibiarkan saja. Nanti setelah tiba waktunya sudah tua juga berhenti sendiri sudah. Ya, jatuh sendiri. Maksudnya apa? Biarkan saja orang yang mau melakukan apa, nanti juga berhenti sendiri kalau sudah bosan. Apakah benar hal seperti ini di dalam agama Islam? Salah. Keliru besar. Nah, barakallahu fikum. Katakan tadi ini bahasa saya, ini falsafah daun kelapa. Karena benar-benar kita dengar langsung. Nah, ternyata diambil bahkan oleh orang-orang yang belajar, yang belum mau mentafsiah pemikiran-pemikiran orang tuanya dengan Al-Quran wa Sunnah, masih tersisa sehingga anaknya dibiarkan. Nah, barakallahu fikum, biarkan, masya Allah, potongan rambutnya, gaya bermainnya, umur sekian sudah kebut-kebutan pakai motor dan sebagainya, dibiarkan. Nah, barakallahu fikum, bahkan mending kalau belum kejadian tabrakan, tabrakan patah betul-betul kakinya. Ternyata apa? Setelah itu naik motor lagi, dilihat umurnya masih kecil. Kita ini orang tua bagaimana ini? Pak polisi saja sudah banyak memperingatkan kan begitu? Ya, nah, himbauan-himbauan dari pemerintah kita, alhamdulillah. Nah, bagaimana aturan pemerintah dalam pengendaraan motor, masalah SIM dan sebagainya? Kalah dengan tadi falsafah pohon kelapa. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penting dibahas di sini. Sebagian ada yang beranggapan demikian. Anak-anak kan yang penting belum mukallaf, belum terbebani syariat, kan belum berdosa, biarkan saja, biarkan saja. Nah, kata mu'alif hafizahullah, wahtajja man lam yarahu haraman alaihi bi'anahu gairu mukallaf. Sebagian yang berhujjah, sebagian yaitu yang tidak memandang perkara itu haram atasnya, yakni membiarkan anak-anaknya tanpa dididik, tanpa diarahkan karena belum mukallaf, berhujjah bahwasanya anak tersebut belum mukallaf. Falam yuharrim lubsahu lil harir kadabah, maka dia tidak belum mengharamkan anaknya tersebut mengenakan pakaian dari sutra kadabah, seperti dabah binatang, tidak terbebani syariat. Sebagian demikian karena belum kalah kata. Syekh mengatakan wa hadza min absadi qiyas, dan ini termasuk kias yang paling fasid. Fa inna sabiyya, sesungguhnya anak-anak, wa in lam yakun mukallafan, meskipun anak-anak tadi belum mukallaf, fa innahu musta'iddun litaklif, sesungguhnya anak-anak tadi memang musta'iddun, sudah siap untuk apa? Untuk dibebani syariat, karena nanti pada usia tertentu dia menjadi mukallaf. Oleh karena itu harus disiapkan. Walihada, oleh karena ini kata Syekh, la yumakkanu minas salati bighairi wudu'in, tidak boleh dibiarkan naam anak-anaknya untuk sholat tanpa wudu. Kalau sholat anaknya masya Allah sudah 7 tahun belajar sholat, tanya sudah wudu belum nak? Belum, wudu dulu, wudunya batal, wudu lagi, karena ini sedang pembiasaan. Tadi perintah untuk sholat berarti perintah dengan terkait hal-hal sholat, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ajarkan kepada mereka. Tentunya dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak pembahasannya. Demikian kata, kemudian kata mu'alif, wala minas sholati uryanan, juga jangan dibiarkan anaknya melakukan sholat uryanan, tidak menggunakan pakaian, tidak menutup auratnya, wanajisan, atau nam gunakan pakaian atau badannya masih bernajis, tidak boleh dibiarkan. Nah, wala min syurbil khamri wal qimari wal liwat, demikian pula tidak boleh walaupun belum mukallaf dibiarkan anak-anaknya dari minum khamr wal qimar, berjudi, wal liwat, dan liwat, na'udzubillah. Sudah mau, belum, walaupun belum mukallaf. Anak-anak permainan anak-anak ya, kadang di warung banyak. Beli apa? Beli sesuatu, sana ada yang digantung ya. Untung-untungan dapat, buka, beli lagi. Belum dapat, terus Anda belum beruntung, beli lagi, beruntung ya. Sampai 10 kali baru dapat. Itu pun nah sudah diatur ya, kalau untung semua ya gak ada yang jualan. Nah yang seperti ini, nambah rekolatikum diantaranya, atau setiap perlombaan di sana yang memiliki tadi iwal, ganti, bayar. Anak-anak kita main kelereng ya, main kelereng bayaran. Nah, atau main apa lagi harus bayaran dan sebagainya. Hati-hati, kita sebagai orang tua harus mengarahkan mereka. Nah, demikian pula dari liwat, na'udzubillah. Sampai sekarang ada kaum apa namanya, yang berusaha minta disahkan apa? LGBT. Nah, na'udzubillah. Jadi modis. Dan ternyata teman kita yang beliau di dinas kesehatan mengabarkan dulu di Pangandaran bahwa nah, di antara yang angka terbesar yang mengidap penyakit AIDS, terkena HIV, HIV itu adalah dari kaum LGBT. Nah, cepat sekali menular ini penyakit LGBT. Nah, kata teman-teman, kalau ketemu dengan yang bukan sejenis mereka, dari sejenis LGBT maksudnya, itu biasa, laki-laki kan ngobrol. Begitu ketemu temannya yang mungkin sering bersama-sama mereka di grup itu, berubah suaranya. Jadi kayak perempuan. Na'udzubillah. Seketika berubah, kaget sama gitu. Tadi ngobrol biasa, kok jadi kayak perempuan. Teriak-teriak dan sebagainya. Dan ini banyak, bukan hanya kalangan nasib, banyak kadang ada dari yang sudah bekerja. Bahkan na'udzubillah diketahui juga ada seorang pengajar agama kena masuk grup tersebut. Nah, anak-anak diajari supaya mereka bahaya ini. Maka tadi diantaranya apa? Dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan wafarriqu bainahum fil maloji, pisahkan. Ini diantara sebab-sebab mendidik anak-anak. Nah, barakallahu fik. Kemudian juga kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak kita atau anak-anak yang di pondok-pondok, kadang-kadang lihat berteman dengan itu saja. Nanti kalau temannya punya teman yang lain, dia iri, cemburu, marah. Nah, ini juga khawatir. Ini tanda-tanda awal. Segera kasih pengertian, pisahkan. Apalagi para pengurus ma'had, para pengurus pondok, benar-benar dalam mata yang harus jeli, waspada, baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Para musyrif benar-benar harus menjaga ketat. Demikian pula orang tua. Atau kadang-kadang kita dapatkan surat menyurat. Nah, surat menyurat antara mereka, banat dengan banat surat, tapi kok seperti ungkapannya ungkapan apa? Ungkapan yang berlebihan, pakai lambang apa? Ini ya, lambang apa? Hati merah, kemudian sanjungan berlebihan, atau begitu melihat temannya atau kakak kelasnya dengan spontan memujinya sambil terpukau. Ini tanda-tanda bahaya. Jangan dibiarkan kalau melihat tanda-tanda seperti ini. Barakallahu, walaupun mereka belum mukallaf. Ingat bahwa mereka sekarang belum mukallaf, tahun berapa tahun lagi akan masuk usia mukallaf. Nah, kalau dibiarkan sekarang, biarkan bebas, pada saat masuk usia mukallaf sulit mereka meninggalkan perkara-perkara haram tadi. Nah, mau contoh? Contohnya, nah, kita semua yang dulu mengalami masa-masa belum tahu, ya tidak? Kemudian alhamdulillah mengetahui. Untuk menghilangkan kebiasaan itu kan bukan luar biasa kan? Butuh perjuangan, ya tidak? Ya. Yang dulu sudah terbiasa mendengarkan naam apa? Musik-musik, ya kan? Naam, sampai hafal penyanyi-penyanyinya, syair-syairnya dihafal. Pun paham. Kemudian begitu sudah meninggalkan, itu untuk melupakannya butuh perjuangan. Jadi contohnya jangan jauh-jauh. Kita sebagai orang tua yang dulu sempat mengalami. Nah, jangan sampai anak-anak kita mengalami hal yang sama. Baru kemudian setelah masuk usia mukallaf, baru kemudian dicegah. Sudah nak, sekarang kamu sudah mukallaf. Sekarang kamu sudah terbebani syariat. Sekarang kalau kamu dosa akan dicatat. Kalau berpahala akan dicatat kebaikanmu. Sekarang kamu jangan seperti ini, jangan seperti ini. Ya sulit. Saya mengatakan di sini wa ya'suru fitamuhu anhu, akan sulit memisahkan darinya. Maka dari kecil walaupun belum mukallaf. Bukan maksudnya berarti harus tadi anak-anak enggak boleh bermain, anak-anak butuh bermain. Namun barakallahu fikum, tentu harus ada pengawasan, membagi waktu, kapan waktu belajar dan sebagainya. Barakallahu fikum. Dan dalil yang jelas menunjukkan bahwa walaupun belum mukallaf namun tetap diperintahkan untuk kebaikan dan dilarang dari kejelekan, di antaranya hadis tadi Rasulullah mengatakan apa? Muru abna'akum bis-shalati li di sab'i. Perintah anak-anakmu untuk sholat ketika berumur berapa? 7 tahun. Diperintahkan kebaikan. Bahkan dipukul ketika sudah berumur berapa? 10 tahun kalau meninggalkan. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula hadis yang lain. Hadis tentang cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Hasan. Nah, masih kecil, masih merangkak. Memakan satu butir kurma sedekah. Dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan ahlul bait Rasulullah dan keluarganya ahlul bait tidak boleh makan dari sedekah. Haram untuk ahlul bait makan dari sedekah. Kalau hadiah boleh. Kalau sedekah tidak boleh. Maka Rasulullah menasehati Hasan walaupun masih kecil, kasih pengertian. Kah irmi biha, keluarkan. Kemudian dinasihat, diberikan pengertian walaupun masih kecil. Ama ta'rif anna la na'kulu sadaqah apa kama qala Rasulullah SAW. Tidakkah engkau mengetahui bahwa kita ahlul bait tidak boleh makan apa? Sadaqah. Masih kecil Hasan. Dalil-dalil yang jelas ini. Contoh dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya mereka membiasakan anak-anak walaupun belum mukallaf dengan kebaikan dan dicegah dari perkara yang haram. Sehingga falsafah tadi tiba akal, tiba waktu, falsafah pohon daun, pohon kelapa tadi batil, menyelisihi dalil yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata muallif hafizahullah, wa qala aydhan, berkata pula al-Imam Nuqaim rahimahullah, fa idza fara ibna 'ashrin, jika anaknya sudah berumur 10 tahun, izdada, bertambahlah dia kuwatan, kekuatannya, tenaganya, aqlan, akalnya, ihtimalan, kemampuan untuk menahan nam masyaqah, penderitaan, ihtimalan lil ibadat. Nam semakin bertambah kekuatannya, akalnya, kesabarannya atau untuk melakukan ibadah sudah bertambah ketika berumur 10 tahun. Fayubrabu ala tarki salat, maka ketika berumur 10 tahun tersebut yang sudah semakin bertambah kekuatannya, akalnya, maka dia dipukul karena meninggalkan salat kama amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi memerintahkannya. Naam. Wa hadha darbu ta'dibin wa tamrin, dan ini adalah pukulan ta'dib yang mendidik dan pukulan yang melatih. Kadang kita lupa sebagai orang tua karena kita emosi. Nah, kita mengakui kadang-kadang melampaui batas dalam memukul anak-anak. Namun itu salah. Dipukul namun pukulannya pukulan apa? Ta'dib wa tamrin. Barakallahu fikum. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kekuatan dan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan. Hadis ini pula kata para ulama sebagai bantahan kepada orang-orang yang menggunakan enam filsafat-filsafat pendidikan dari luar. Yang katanya apa? Anak itu tidak boleh dipukul. Jangan memukul anak. Ini benar-benar disampaikan salah satu teman kita. Menyampaikan. Tokoh agama berbicara di hadapan para praktisi atau petugas dari kesehatan berbicara. Basicnya pendidikan agama. Namun dia menukilkan tadi teori-teori pendidikan ala Gharbiyah Barat. Anak itu gak boleh dipukul demikian. Dengan polosnya teman kita yang alhamdulillah sudah memahami mengatakan, maaf, mohon maaf pak, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memukul anaknya ketika meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun? Tidak bisa menjawab. Apalagi bapak ini latar belakang pendidikan agama dan dari lembaga keagamaan, masa bapak tidak mengimani hal tersebut? Tidak bisa jawab. Nah, barakallahu. Namun tadi dikatakan oleh Syekh di sini, pukulan di sini darbu ta'dibin wa tamrin. Pukulan yang mendidik, pukulan yang melatih. Wa 'inda bulughil 'ashri yatajaddadu lahu halun ukhra. Dan ketika sampai umur 10 tahun, maka anak tadi mengalami dalam perkembangan keadaan yang baru, berubah keadaannya dari 7 tahun tadi. Wa yaqwa fiha tamyizuhu, tamyiznya dia untuk bisa membedakan ini perkara baik, ini perkara jelek, untuk memahami perintah, memahami larangan, menjalankan, melakukan perbuatan-perbuatan. Ini sudah lebih kuat pada umur 10 tahun, sudah lebih mampu. Coba contohnya anak kita mungkin yang masih kecil, berapa tahun, 7 tahun sudah mulai, nak tolong ini simpan, nah ini gelas, ini tas air minum, tolong simpan di nah tempat cuci piring. Dia sudah bisa kan, dan sudah mulai kami bisa memahami perintah, membedakan, dipasih pengertian, bisa mulai memahami. Nah jangan itu, nah bermain seperti itu bahaya. Kamu bermain lidi, nanti gimana kalau ada saudaramu yang tertusuk matanya dengan lidi, kamu gak sengaja. Dia paham. Nah ketika umur 10 tahun, dan ini semakin kuat, wa ma'rifatuhu, dan ilmunya, pengetahuan semakin bertambah kuat. Nah ketika sudah umur setahun ini, kata Syekh, walidhalika, oleh karena itu, kata Syekh, zahaba kathiru minal fuqaha, banyak dari kalangan fuqaha berpendapat, ila wujubil iman, berpendapat atas wajibnya iman, alaihi, atas anak tadi yang sudah berumur 10 tahun, fi hadzal hal, dalam keadaan, pada keadaan ini wajib untuk dia, wajib beriman. Ya, ini perkara-perkara yang pokok dari keimanan, dia harus sudah memahaminya, mulai diajarkan, ditanamkan kepada anak-anak. Nah, barakallahu fikum, tentang tauhidullah diajarkan kepada anak-anak. Wa annahu yu'aqabu ala tarkihi, dan anak tersebut mulai dihukum, diiqab ala tarkihi, karena meninggalkan perkara-perkara keimanan tadi. Hada ikhtiyarun Abil Khattab wa ghairani, dari pilihannya Abul Khattab dan selainnya. Wa huwa qawlun qawiyun jiddan, dan ini adalah ucapan yang kuat sekali, kata mu'alif Syekh Abdullah bin Abdurrahim hafizahullah ta'ala. Nah ketika umur 10 tahun sudah semakin bertambah, maka wajib untuk mulai dia mengetahui, memiliki pokok-pokok keimanan. Wa in rufi anhu qalamut taklif bil furu', walaupun umur 10 tahun tadi, sebagian ulama berpendapat, ini pendapat yang kuat, kata Syekh, untuk mulai dia sudah mulai mengimani perkara-perkara, mengamalkan keimanan yang pokok, walaupun dia rufi anhu qalam, diangkat darinya qalam, belum ditulis, qalamut taklif bil furu', dalam perkara-perkara yang furu', yang cabang-cabang. Namun unsur keimanan, faktor keimanan, pokok-pokok keimanan sudah wajib. Fa'innahu qad u'tiya alatan ma'rifati as-sani'i. Sungguh anak usia 10 tahun tadi, u'tiya, telah diberikan alat, ini perangkat-perangkat di dalam tubuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan padanya Allah Ta'ala perangkat dalam tubuhnya untuk bisa mengetahui na'am ma'rifatul sani', na'am barakallahu fikum, hal-hal yang dia bisa lakukan, atau untuk beram, untuk melakukan, untuk berbuat sesuatu, na'am membuat, menciptakan sesuatu, wal iqrari bi tauhidihi, dan na'am untuk menetapkan terhadap atau dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada umur sekian Allah sudah memberikan padanya perangkat-perangkat tadi, akalnya, naam, dan lain sebagainya. Wasidki rusulihi, dan untuk menetapkan benarnya rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Watamakkana min nadhari mislihi wal istidlalihi, dan dia telah memungkinkan baginya, telah memiliki kemampuan atau memungkinkan untuk memperhatikan, melihat pada hal yang semisal itu, dan beristidlal dengannya. Kama huwa mutamakkinun fi min fahmil ulumi, sebagaimana dia dalam keadaan tadi 10 tahun dia telah mutamakkinun, telah mampu, telah layak, telah mampu untuk memahami ilmu-ilmu wa sana'i wa masalihi dunyahu, ilmu-ilmu wa sana'i dan na'am perbuatan-perbuatan atau hasil-hasil produksi, na'am wa masalihi dunia dan kemaslahatan dunianya pada umur 10 tahun sudah bisa memahami. Coba untuk perhatikan anak-anak kita yang sudah berumur 10 tahun. Mereka sudah memahami hal-hal yang sifatnya kemaslahatan dunia. Nah, barakallah. Berarti mereka memang sudah bisa memiliki perangkat di dalam tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kelengkapan. Fala udra lahu fil kufri billah, maka ketika kondisi itu karena keadaan demikian anak yang berumur 10 tahun tadi tidak ada ubur baginya dalam perkara al-kufru billah, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak 10 tahun. Nah, tidak ada udur baginya, kata dia di sini, untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini termasuk pokok-pokok keimanan yang harus sudah ada pada anak-anak kita. Ma anna adillatal imani billahi wa rasulihi azhar. Nah, padahal bersama dengan itu dengan dalil-dalil, padahal dalil-dalil keimanan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih nampak azhar min kulli ilmin, dari seluruh ilmu wa sina'atin, seluruh ilmu, seluruh nam pengetahuan untuk produksi, menghasilkan wa yata'allamuha, dan di dalam mempelajarinya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Saya menerangkan bahwa anak ketika berumur 10 tahun walaupun belum sampai kepada tahap mukallaf, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan padanya kelengkapan pada tubuhnya tadi, maka wajib memiliki, nah dia sudah memiliki pokok-pokok keimanan walaupun belum ditulis padanya masalah-masalah yang sifatnya furu, sehingga tidak ada uzur baginya untuk dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Apa kaitannya? Kaitannya dengan judul bab ini, mengajarkan sesuatu yang paling bermanfaat kepada anak-anak kita. Dan saya menyebutkan di antara yang paling bermanfaat di awal saya mengatakan adalah menanamkan akidah yang lurus, yang selamat. Berarti ikhwani wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah, wajib bagi kita orang tua untuk berupaya menanamkan. Kalau kita memiliki keterbatasan, berarti kita memilihkan untuk anak-anak kita madrasah untuk membantu orang tuanya, memilihkan madrasah mana yang bisa menanamkan akidah, pokok-pokok keimanan kepada anak-anak kita yang lurus. Jangan sekedar melihat bangunan, nah, atau sekedar melihat wah ini masa depannya cerah kalau masuk sekolah ini, karena nanti bisa melanjutkan ke sini, nanti mungkin akan mendapatkan mudah dalam bekerja. Nah ini tanpa dia melihat kepada apakah diajarkan akidah yang benar di sekolah itu atau tidak. Jangan seperti ini. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anak contoh, nah mana yang mau dipilih? Satu, anak kita, nah dia memiliki gelar yang tinggi, nah mungkin S1, S2 atau bahkan mungkin profesor, penghasilannya masya Allah dari segi penghasilan. Tapi ternyata, nah dalam masalah akidah tidak sesuai dengan akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meyakini bolehnya bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal, nah, atau meyakini bolehnya mendatangi barakalutikum para kuhan. Dan kan ada ketika naam kasus apa seorang penipu yang di Jawa Timur, ingat, yang bisa menggandakan uang, ceritanya kemudian akhirnya terbongkar dia melakukan penipuan bahkan pembunuhan. Nah, sampai di penjara, dihukum. Ternyata di antara yang membelanya ada yang apa? Profesor. Kok bisa? Nah, kalau ada anak yang demikian, satu. Tadi keadaannya tadi. Yang kedua, anak kita mungkin tidak memiliki gelar apapun. Tapi subhanallah, akidahnya lurus, akhlaknya bagus, adabnya ke orang tua juga bagus. Mana yang mau dipilih? Hah? Pertama apa kedua? Yang kedua? Mungkin pak? Betul? Nah, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, memang itu butuh perjuangan. Butuh kesabaran kita. Terlebih melihat kondisi bagaimana saat ini zaman yang seakan-akan ditanamkan bahwa kalau tidak seperti tidak akan mampu bersaing. Bagaimana anak-anak kita untuk bisa bersaing di kondisi sudah era pasar bebas dan sebagainya. Jangan khawatir, Pak. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan apa? Rizkinya. Tanamkan akidah yang lurus, pembelajaran yang baik kepada anak-anak kita, insyaAllah ta'ala. Yakin kesolehan tadi akan membawa kebaikan. Kemudian kata al-mu'allif hafidhahullah, wa alaihi, maka berdasarkan atas tersebut, fayandagi an yugrasa fi qalbi sabihi al-imanu billahi azza wa jalla. Maka berdasarkan hal tersebut, seharusnya untuk ditanamkan pada hati jiwa sang anak tersebut keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadzal imanu huwa athyabu wa akmalu wa a'zamu ma yakunu minal ajri indallahi jalla wa ala. Dan keimanan ini adalah sesuatu yang paling bagus, paling sempurna, paling mulia dari pahala yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fima yagrisuhu la'ab wa tagrisuhu la'um fi qalbil walad. Ini adalah hal yang paling bagus, paling sempurna, paling mulia pahalanya di sisi Allah dalam perkara-perkara yang ditanamkan oleh sang ayah, demikian pula sang ibu di dalam hati-hati sang anak. Sebagian orang tua ingin anaknya, masya Allah, supaya dia bisa menguasai 7 bahasa. Naam, dan mulai kecil dilatih. Ada anak kecil sudah, masya Allah, mahir main komputer, kemudian internet dan semua sudahlah, mahir. Ini karena mungkin keawaman orang tuanya belum paham, sehingga dia meyakini bahwa itu adalah perkara yang bagus. Namun dia lupa atau tidak mengetahui bahwa yang paling besar nilainya di sisi Allah menanamkan keimanan pada anak-anak tersebut, akidah yang lurus. Wa huwa fatihatu kulli khair. Sesungguhnya keimanan yang bagus sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW adalah pembuka seluruh kebaikan. Wa asasu kulli ta'atin wa birrin. Keimanan yang bagus, tauhid yang bagus, akidah yang lurus adalah pondasi dari seluruh ketaatan dan kebaikan. Wa huwa aslun asil fil istiqamati mar'i. Dan ini adalah perkara yang paling prinsip, paling mendasar dalam keistiqaman seseorang. Wastiqamati ibn awil bid. Demikian pula keistiqamahan anak yang laki-laki dan perempuan. Nah, betapa bahagianya orang tua kalau mendapati anaknya yang masih kecil. Nah, barakallahu fikum, kemudian sudah memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau jujur. Nah, dia tidak mau melakukan perkara-perkara yang dosa. Dia mengatakan kepada orang tuanya, tidak pak, bu, karena saya takut kepada Allah. Betapa senang orang tua. Masya Allah, anaknya masih kecil tapi sudah merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senang orang tua. Kita senang mendengar anak-anak kita setelah mendapatkan sedikit penjelasan bagaimana keutamaan untuk membantu dalam berdakwah, ternyata mereka bersemangat menyisihkan uang jajannya. Disisihkan uang jajannya, disimpan di wali kelasnya, mereka pada buat celengan-celengan masing-masing setiap kelas. Kemudian setiap hari mereka nyisihkan, ada yang 500, ada yang 1000. Bilang ke para pengajarnya, mengatakan, "Nam, ini untuk membantu dakwah." Siapa yang enggak senang? Anak baru umur 7, 8, 9 tahun. Ini saya ikut berinfak untuk dibelikan majalah Asy-Syariah, untuk ikut program tebar majalah. Masya Allah. Senang. Siapa yang tidak senang? Ini menunjukkan adanya keimanan pada anak-anak kita. Ini jangan disepelekan. Nambah kalau mereka yang namanya anak-anak memang senang jajan, tapi ternyata mereka mau menyisihkan uang. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah, benar-benar ini ada perkara yang paling besar di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya. Kemudian dia mengatakan, "Wa hadzal rasul," kita selesaikan sedikit. "Wa hadzal Rasulullah alaihi salatu wassalam yubayyinu li ibni Abbas wa huwa gulamun saghirun yardifuhu." Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menerangkan kepada sahabat Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas ketika itu gulamun, kecil, anak kecil. Saghirun, kecil, yardifuhu, yang dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Rasulullah, "Ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'inlah, kalau engkau memohon pertolongan, minta tolong kepada Allah. Wa alam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat manusia, law ijtama'u, seandainya mereka berkumpul, ala an yanfa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, kalau mereka berkumpul bersepakat untuk memberikan mudarat kepadamu dengan satu perkara, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu 'alaika, tidak akan mereka menimpakan mudarat kepadamu kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf, telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, ini Rasulullah mengajari sahabat siapa? Siapa yang diajari? Sahabat Ibnu Abbas, ketika itu masih apa? Kecil, saghir. Rasulullah mengajarkan tentang apa ini? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujaha. Mengajarkan apa ini? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, yani menjaga syariat Allah, hukum-hukum Allah, Allah akan menjagamu. Menanamkan apa ini? Menanamkan apa? Akidah. Nah, idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau minta tolong, tolong, minta tolong kepada Allah. Menanamkan apa ini? Menanamkan apa? Tawakkal. Minta kepada, berharap kepada Allah. Wa'alam annal ummata law ijtama'u 'ala yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah 'alaika. Mengajarkan apa ini? Beriman terhadap apa? Takdir. Tidak ada satu manfaat dan tidak ada satu mudharat yang akan kita dapatkan kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Beriman kepada takdir. Naam, rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf. Naam, takdir. Berarti ketika sahabat Ibn Abbas masih kecil, Rasulullah sudah mengajari keimanan. Kita ajari anak-anak kita. Nah, supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Tawakalan, keimanan kepada takdir, mulai diajarkan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah di madrasah ma'ahad-ma'ahad ahli sunnati wal jamaah. Ada salah satu mereka mengajarkan, kita lihat di modul-modulnya, subhanallah sudah diajarkan. Alhamdulillah. Sesuatu yang mungkin tidak diajarkan di madrasah-madrasah lainnya. Antum bersyukur anak-anak antum telah dibantu. Tugas kita orang tua oleh para mudaris di sekolah diajarkan hal tersebut. Walhamdulillah. Kemudian kata mu'alif rahimahullah, qala al-imam Ibnu Rajab, berkata al-imam Ibnu Rajab fi Jami' Ulum wal Hikam, dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, inda hadzal hadis, ketika menerangkan hadis ini, hadis tadi. Naam. Man wa man hafizallaha fi sibahu wa quwwatihi hafizahullahu fi hali kibarihi wa ba'fi quwwatihi. Barang siapa yang menjaga Allah, yani menjaga syariat Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan pada waktu sibahu, pada waktu kecil. Naam. Wa quwwatihi, dan pada waktu kuatnya. Hafizahullah, Allah akan menjaga dia fi hali kibari, dalam keadaan dia sudah sepuh. Kalau ketika kecilnya dia bangkit terus menjaga hukum-hukum Allah, bertakwa kepada Allah, ketika tuanya Allah yang menjaganya. Demikian pula kalau ketika sehatnya dia banyak menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka ketika lemahnya Allah yang menjaganya. Wamatta'ahu bisamihi, dan Allah akan menganugerahkan kepadanya dalam pendengarannya, pandangannya, na'am, kekuatannya, upaya dia, kekuatannya, kemampuannya, wa akli, dan akalnya akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik kalau dia menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Walaikumsalam rahimahullah rahimahumullah. Siapa orang tua yang kalau sekarang melihat bagaimana kondisi tidak merasa resah? Kita melewati terutama malam Ahad, alun-alun, subhanallah, anak-anak muda usia mulai mungkin di atas SD, SMP ke atas, itu mereka sudah berkumpul, bergrup-grup, ada motor dan sebagainya, laki-laki perempuan, malam-malam. Apa kita tidak khawatir anak kita akan mengikuti? Ada keresahan bagaimana pergaulan mereka. Nah, maka ikhwani fillah rahimana wa rahimakum, bagaimana cara supaya kita menjaga? Kalau sekedar khawatir tidak berupaya, namun upaya kita menjaga, menanamkan kepada anak-anak kita untuk bertakwa kepada Allah, sebagaimana sehat Rasulullah SAW. Kalau anak tadi sudah bisa menjaga hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Walaupun mungkin kita tidak melihatnya, kita tidak mengawasinya, anak-anak sedang di luar, Allah yang menjaga. Demikian yang disebutkan Rasulullah SAW, berarti Rasulullah benar-benar mengajarkan pada inti bagaimana kita menjaga anak-anak kita. Kemudian kata Syekh, fa'imtila'ul qalbi ubudiyatan lillahi, memenuhi, mengisi hati dengan ibadah kepada Allah, wa tahqiqul ikhlasi lahu azza wa jal, dan mewujudkan keikhlasan kepada Allah azza wa jal, wa qarsu dhalika fil abna'i, dan menanamkan hal tersebut kepada anak-anak, huwa min ta'zimillahi fi nufusihim, adalah termasuk bentuk pengagungan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala pada jiwa-jiwa mereka, menanamkan agar mereka mengagungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mushaf, kadang-kadang anak-anak kita alhamdulillah belajar Quran, tapi kadang mereka sembarangan Qurannya digeretakkan di bawah. Ya, kadang mungkin kaki dekat kakinya, kita akan, nak, itu kalamullah, nak, itu firman Allah, wajib untuk diagungkan, dibaca, dipahami. Angkatnya, simpan di atas. Menanamkan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedari kecil. Nambarakallahu'alaikum. Sinupusim, dalam jiwa-jiwa mereka. Warisadihim ilal khair, membimbing, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Fahadatihi manfa'atun, maka hal ini padanya terdapat manfaat. Lil ibad, bagi hamba-hamba Allah. Aba'an, apakah orang, para orang tua, wa'auladan, dan juga apakah mereka anak-anaknya akan mendapatkan manfaat ini. fil ula wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian penjelasan dari al-muallif Syekh Al-Allamah Abdullah bin Ibrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala. Naam, tentang hak keenam yang harus diupayakan oleh orang tua, yaitu memberikan perhatian kepada anak-anaknya dalam masalah mengajari mereka perkara yang paling yang bermanfaat untuk mereka, baik urusan dunia dan agama. Dan yang paling penting dalam ini kata Syekh, menanamkan akidah yang lurus. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani wa akhwati fillah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Nah, mohon maaf atas kekurangannya, seandainya apa yang saya sampaikan ada yang benar, aminallahi ta'ala. Adapun kekeliruan, kesalahan dari kejahilan saya dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.